Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang telah kita mulai tadi. Telah kita ketahui bersama bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Juga menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Tentu perkara yang penting yang harus kita ketahui adalah mengetahui ilmu apa yang dimaksud. Yang dengan ilmu itu seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka para ulama menjawab, ilmu ketika disebutkan secara mutlak, ilmu itu kalau disebutkan secara mutlak tidak digandengkan dengan apa-apa. Seperti ilmu pertanian, ini berarti digabungkan dengan kalimat apa? Pertanian. Ilmu ya kedokteran, berarti digabungkan dengan kalimat apa? Kedokteran. Ilmu kimia, ilmu fisika. Ini jelas menunjukkan ilmu tertentu. Sementara dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan ilmu secara mutlak, yakni tidak digandengkan dengan apapun. Seperti dalam hadis, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya faridhah, wajib atas setiap apa? Muslim. Ya. Atau ayat tadi yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang Allah beri ilmu dengan apa? Derajat. Di sini ilmu disebutkan secara apa? Mutlak. Maka ilmu yang dimaksud itu bukan ilmu-ilmu tadi yang disebutkan dengan apa? Qaid, dengan batasan tertentu, ilmu kedokteran, ilmu bukan itu. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu Alkitab was Sunnah atau ilmu syariah. Itulah yang dimaksud. Ya. Itulah yang dimaksud. Ya. Dan ilmu itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi yang sudah kita baca ya, di dalam surah Al-Jumu'ah. Itu ayat dalil bahwasanya ilmu yang dimaksud, ilmu yang diajarkan oleh Nabi adalah Al-Kitab, Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Itu ilmu yang dimaksud. Yang menjadikan para sahabat menjadi orang-orang yang bahagia. Yang menjadikan mereka keluar dari kesesatan menuju ya, an-nur, cahaya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi adalah itu. Nasson secara nas disebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mengutus Rasul alaihi salatu wassalam yang tugasnya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan kepada manusia ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, mensucikan dari akhlak-akhlak yang tidak baik, mensucikan dari sifat-sifat yang buruk, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Nabi alaihi salatu wasalam, rasul yang diutus oleh Allah itu, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari ilmu kepada manusia berupa Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yaitu apa? Sunnah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah ilmu yang dimaksud, yang masing-masing kita wajib fardhu ain untuk belajar. Ya, kalau ilmu-ilmu yang lain, ya, tidak bisa kita katakan fardhu ain kalau ditinggalkan kemudian dosa. Ilmu perbengkelan misalnya, kita katakan pada anak kita perempuan lagi, kamu harus belajar ilmu bengkel, kalau tidak dosa, haram, fardhu ain ini. Kan tidak bisa. Karena bukan ilmu itu yang dimaksud. Betul, ilmu itu ada manfaatnya. Bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi manusia. Ya. Tetapi bukan ilmu itu yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan ilmu tadi. Bukan ilmu itu yang dimaksud. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu Alkitab dan apa? Sunnah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ilmu yang akan menjadikan seorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Setelah kita mengetahui apa yang dimaukan, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya, maka sekarang kita lanjutkan lagi untuk menyebutkan beberapa hadis, beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Ilmu, agar kita tidak salah faham. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini juga disebutkan ilmu. Man salaka, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, melangkahkan kaki menuju masjid untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, atau mendengarkan ya taklim, ya mendengarkan keterangan para ulama tentang Al-Quran dan Sunnah, atau menulis Al-Quran wa Sunnah, berusaha merenungkan makna Al-Quran wa Sunnah, membaca kitab-kitab tafsir, membaca kitab-kitab fikih, ya, menempuh jalan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, ilmu yang dimaksud sekali lagi Al-Quran dan apa? Sunnah. Sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, tariqan ilal jannah, jalan menuju jannah, surga. Jelas dari ayat ini, afwan, dari hadis ini jelas bahwasanya ilmu itulah, atau ilmu itu sebab seorang mendapatkan kebahagiaan yang apa? Hakiki. Karena jannah itu adalah kebahagiaan yang apa? Hakiki. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Al-Quran wa Sunnah. Itulah ilmu yang dimaksud. Disebutkan dalam hadis tentang keutamaan orang yang datang ke masjid mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendapatkan sekian banyak kebahagiaan, yang itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Apa ini berarti? Ilmu. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari itu, ilmu itu di antara mereka di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka itu akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, sekian banyak kemuliaan, yang itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka apa? Ketenangan, tenang jiwa itu. Bukankah itu yang dicari oleh manusia? As-sakinah, ketenangan. Sudah dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketenangan itu ada di majelis ilmu. Ternyata bukan hanya ketenangan, bukan sakinah saja. Bukan ketenangan saja yang akan didapatkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmatnya Allah. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah mesti akan mencapai kebahagiaan yang apa? Hakiki. Ya. Kemudian juga dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa haffathumul malaika, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, yang keempat disebut-sebut mereka itu di hadapan malaikat-malaikat Allah, disebut-sebut oleh Allah. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ya. Hadis tadi juga semakin ya menjelaskan kepada kita bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu diraih dengan seorang menuntut apa? Ilmu, memiliki ilmu Alkitab was Sunnah. Ya. Tentunya dengan mengamalkannya. Wa ya'malu bih, dan mengamalkannya. Taib, di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sebab kemuliaan, sekaligus ilmu yang dimaksud adalah Alkitab was Sunnah, adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan ya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama jamak dari kalimat alim, orang yang berilmu. Taib, para ulama adalah pewaris para nabi. Taib, ulama adalah orang yang berilmu. Sekali lagi, ini ilmu yang disebutkan secara mutlak atau muqayyad, ini mutlak. Yeah. Yeah. Sehingga tidak bisa dikatakan ulama yang dimaksud adalah ulama handasah, ulama apa namanya teknik, atau ulama at-tib, ulama kedokteran, atau ulama misalnya az-zira'ah, ulama apa namanya perkebunan, pertanian. Tidak bisa kita katakan ulama ul-handasah warasatul anbiya. Tidak bisa. Karena ayat atau hadis itu menyebutkan secara apa? Mutlak. Dan hadis berikutnya, kalimat berikutnya menjelaskan makna dari ulama itu apa, agar seorang memahami apa makna ilmu. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wal anbiya, dan para nabi itu, lam yuwarrisu dinaron wala dirhama, tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan apa? Dirham. Berarti bukan dunia. Bukan warisan dunia. Bukan warisan ilmu dunia. Innama warasul ilma, tetapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang memiliki ilmu Al-Kitab wa Sunnah, Al-Qur'an wa Sunnah, wa ya'malu bihi, dan mengamalkannya. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sebab kebahagiaan yang hakiki, berikutnya Nabi mengatakan, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil warisan Nabi ini, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Bisa difahami insyaAllah. Ini beberapa ayat dan beberapa hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, (tuh) Kenapa ilmu Alkitab wa Sunnah akan menjadi sebab seorang mencapai kebahagiaan yang hakiki? Jawabannya, saya ulangi lagi pertanyaan. Kenapa ilmu Alkitab wa Sunnah? Kenapa ilmu Alkitab dan Sunnah menjadi sebab seorang mencapai kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, karena ilmu Alkitab wa Sunnah satu-satunya ilmu yang akan menjadikan orang yang memilikinya mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dengan benar, hanya dengan ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran dan apa? Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita mengenal nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Asma'ullah Azza wa Jal. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Selain Alkitab wa Sunnah, ya, tidak bisa menjadikan sebab kita mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Betul, dengan melihat alam kita akan mengenal Allah pencipta. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian melihat dan mentadabburinya? Iya, karena dengan mentadabburi diri kita pun, alam pun, kita akan mengerti di sana ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah. Dan kita juga akan mengambil kesimpulan bahwa saya yang menciptakan mesti zat yang maha berilmu, zat yang maha kuasa. Tetapi tidak akan sempurna pengenalan itu kalau tidak dengan ilmu apa? Al-Quran wa Sunnah. Wabillahi taufiq. Mengenal Allah. Juga dengan Al-Quran wa Sunnah kita akan mengenal hak-haknya Allah. Sungguh menderita, sungguh rugi orang yang tidak mengenal hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu, tidak belajar Al-Quran wa Sunnah. Dengan belajar Al-Quran wa Sunnah kita mengerti haknya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Suatu saat Nabi naik khimar keledai, diboncengkan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Yang diucapkan oleh Nabi ini ilmu, ya atau tidak? Ilmu itu yang kalau bukan melalui lisan Nabi tidak ketemu ini. Ya. Kalau bukan wahyu tidak ketemu. Nabi bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Hak Allah atas hamba, wahai Mu'ad, adalah mereka, hamba-hamba itu, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Ini hak hamba atau hak Allah atas hamba. Beribadah hanya kepada Allah. Semua ibadah untuk Allah. Doa hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, semua ibadah, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu hak Allah atas hamba. Hamba beribadah hanya kepada siapa? Allah, dan meninggalkan kesyirikan. Tapi siapa yang bisa mengetahui syirik dan mengajarkan hakikat syirik? Tentu Nabi alaihi salatu wassalam, beliaulah yang mengajarkan hakikat syirik. mengerti mana syirik, mana tauhid, sehingga seorang bisa menegakkan hak Allah kalau dia mau belajar ilmu Alkitab dan apa? Sunnah. Sebuah contoh barangkali kita cukupkan dengan contoh ini, bagaimana Nabi menjelaskan tentang syirik billahi azza wajal. Jadi syirik itu banyak. Ada syirik akbar, syirik asghar, ya. Termasuk syirik, ya. Syirik akbar beribadah kepada selain Allah, memberikan ibadah, doa untuk selain Allah, ini syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah, ini juga syirik akbar, syirik besar, ya. Nazar untuk selain Allah juga syirik akbar, ya. Syirik asghar seperti riya, ya. Atau memakai gelang, kalung, cincin untuk menolak bala. Jika tetap meyakini Allah yang memberikan keselamatan, ini hanya sekedar sebab, itu masuknya syirik apa? Asghar, syirik kecil. Yang ini tidak mengeluarkan Islam, tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi termasuk dosa besar, yang sangat besar. Tetapi kalau sudah meyakini bahwasanya cincin itulah, gelang itulah, jimat itulah yang memberikan manfaat dan madharrah, yang mengatur, ya, maka dia telah terjatuh kepada apa? Syirik akbar, syirik besar. Suatu saat Nabi melihat ada seorang memakai gelang, laki-laki memakai gelang di tangannya, ya. Halqatun min sufrin, memakai gelang dari kuningan, ya, laki-laki pakai gelang. Nabi bertanya, mahada, apa ini? Ya Rasulullah, minal wahina, ya Rasulullah, ini untuk mengobati penyakit saya. Tidak ada kaitannya dengan penyakit dia, ya. Ya, seperti orang pakai cincin agar laris dagangannya. Ya. Seorang menggantungkan kalung atau mungkin sesuatu di depan mobil agar tidak apa? Ya. Tidak kecelakaan, ya. Ekor bajing, ya. Digantungkan di ekor tupai digantungkan di mobil itu agar tidak terkena kecelakaan misalnya. Itu syirik asghar kalau hanya meyakini sebagai sebab. Makanya Nabi mengatakan kepada orang ini, pemuda ini, inzi'ha, lepas itu, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena apa yang kamu pakai itu tidaklah menambahkan kepadamu kecuali semakin jauh dari Allah, semakin kamu lemah. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan, sungguh kalau engkau mati masih memakai ini, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya, tidak akan bahagia, tidak mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ya atau tidak? Tidak ngerti ilmu. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, kenapa ilmu Alkitab was sunnah menjadi sebab kebahagiaan hakiki? Ya, karena dengan ilmu Alkitab wa sunnah kita bisa mengenal hak-haknya siapa? Allah atas hamba. Ya, seperti disebutkan dalam hadis tadi Mu'ad. Ya. Ilmu Al-Quran dan sunnah saja yang bisa mengajarkan kita bagaimana sholat dengan baik. Yang sholat itu menjadikan hati kita tenang, tentram. Bahkan kita akan dijaga dari segala kejelekan. Sholat itu menjadi sebab kita dijaga oleh Allah. Apakah ini bukan kebahagiaan? Makanya Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat kita. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat kalian. Dan orang kalau sudah menjaga sholatnya, menjaga batasannya Allah, Allah akan menjaganya. Seperti disebutkan dalam hadis, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah maksudnya, maka Allah akan menjagamu, menjaga duniamu, menjaga akhiratmu, menjaga jasadmu, menjaga amalanmu, menjaga urusanmu. Yang dimaksud menjaga sholat adalah menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Ilmu apa yang dengannya kita bisa menjaga sholat kita? Jawabannya ilmu apa? Alkitab wa sunnah. Tidak akan didapatkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ya. Sekali lagi, bukan maksud kita, ya, kemudian mengatakan ilmu dunia itu, ya, tidak boleh dipelajari atau tidak penting. Penting. Ya. Kita butuh kepada dokter. Ya. Kita butuh kepada orang yang bisa mengerti urusan-urusan dunia ini. Ya. Tetapi jangan sampai kemudian memposisikan ilmu Al-Quran wa Sunnah di bawah ilmu itu. Ya. Ilmu-ilmu ini seandainya tidak dipelajari, kalaupun seorang bodoh, la yadur. Ya. Tidak kemudian dia menjadi orang yang apa namanya rugi. Saya tidak bisa bengkel, saya tidak rugi. Motor saya bisa saya bawa kepada orang yang ngerti apa bengkel. Saya sendiri tidak rugi. Ya. Baik. Saya tidak bisa nukang, tidak bisa ilmu pertukangan, ilmu sipil. Tapi ada orang yang bisa. Tapi saya panggil orang itu. Tidak masalah, saya tidak dosa. Karena tidak tahu ilmu apa, persipilan itu. Tapi kalau saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa wudu dengan baik, ya, saya tidak bisa toharoh. Apakah bisa kita memanggil orang, sudah kamu sholat untuk saya. Ya. Kamu wudu untuk saya. Makilkan wudu, makilkan apa? Sholat. Tidak bisa. Wabillahi taufiq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam penjagaannya Allah. Kita ya, bangun pagi ya, ke masjid sholat berjamaah, mendapatkan jaminan dari Allah. Apa ini bukan kebahagiaan? Kebahagiaan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Jadi ilmu Al-Quran wa Sunnah adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui hak-hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur, kalau saya dan panjenengan diberi dunia, jangan dunia seisinya. Ya. Harta sak Pangandaran ini dikasihkan semuanya. Namanya. Ya, semua yang ada di Pangandaran ini untuk kamu. Senang enggak? Senang badan? Senang ya Pak ya? Senang Pak, saya juga senang. Mesti senang. Tidak ada yang mengatakan, oh enggak senang. Kata siapa? Senang. Ya. Ini sebagian kecil dan sangat kecil dari dunia. Kita saja senang. Tidak usah sak Pangandaran. Satu mobil saja sudah. Tidak usah mobil yang baru-baru, yang agak lama, ini Futura, ya kan, 40 juta untuk kamu, seneng tidak? Seneng, mungkin dia bahagia juga, alhamdulillah. Ya. Ternyata ilmu syariah Alkitab was sunnah ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya semuanya, dari awal dunia sampai akhir dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, yakni qabliyah apa? Subuh, lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Subhanallah. Apa enggak membuat orang bahagia? Anda salat dua rakaat qabliyah subuh, ternyata saya diberi oleh Allah lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Itu menjadikan orang bahagia, tenang. Tidak silau dengan dunia-dunia yang ada di sekitarnya. Tidak silau. Oh hanya mobil Hammer. Oh hanya mobil Pajero. Oh tidak apa-apa. Saya hari ini sudah diberi Allah lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Tidak silau. Senang saudaranya mendapatkan nikmat, senang. Bukan kemudian hasad. Bukan hasad. Ini diantara sebab seorang selamat dari hasad. Kan ada diantara orang, kalau saudaranya mendapatkan nikmat kemudian apa? Hasad. Hasad. Kenapa? Karena dia merasa tidak mendapatkan nikmat dari siapa? Allah. Kok Allah tidak berikan kepada saya? Padahal kalau dia mau merenungkan sedikit, Allah telah berikan kepada dia lebih baik dari itu semuanya. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Selamat dari hasad insyaAllah. Tenang hati itu. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Zikir kepada Allah menjadikan hati apa? Tenang. Dari mana kita tahu zikir kalau bukan dengan ilmu Al-Kitab wa Sunnah? Rasul mengatakan, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit padanya, yakni dunia dan apa seisinya. Jadi kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ini lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Ya. Wabillahi taufik. Yamshi alal aqdam, berjalan dengan kaki pakai sandal japet, ya kan? Sepertinya orang melihat kasihan, ya kan? Miskin ada. Tapi sesungguhnya dalam jalan kakinya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lebih baik. Dan ternyata dia mendapatkan kebahagiaan yang apa? Hakiki. Sama sekali tidak sempit hidupnya. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kenapa ilmu syariat, ilmu alkitab was sunnah itu menjadikan seorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Karena dengan ilmu itu seorang akan bisa biidnillah menghadapi segala kesusahan-kesusahan, ujian-ujian hidup. Namanya ujian itu tidak hanya khusus untuk orang-orang miskin. Ya. Orang-orang kaya juga demikian. Bukan hanya untuk orang-orang apa? Yang muslim, orang kufur juga demikian. Ya. Yang namanya mati menimpa semuanya, ya atau tidak? Muslim, kafir, kaya, miskin. Ya. Namanya musibah menimpa siapa saja. Ya. Sakit siapa saja. Musibah-musibah itu ketika yang mendapatkan adalah seorang yang beriman, mengerti ilmu Alkitab wa Sunnah, biidnillah, biidnillah ya Azza wa Jal. Dan hanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan ya, kemampuan dari Allah untuk menghadapi itu. Ya. Karena dia memiliki ilmu apa? Al-Quran wa Sunnah. Bahagia. Ya. Tidak kemudian terlarut dalam kesedihan. Tidak kemudian terlarut dalam kegundah gulanaan, tidak. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, memang dengan ilmu Al-Quran wa Sunnah itulah seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Sekecil apapun ilmu dari Nabi, dan tidak ada yang kecil, saya katakan sekecil apapun bukan berarti kecil. Sekecil apapun apa yang datang dari Nabi, dan tidak ada yang kecil yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Semuanya adalah sebab kebahagiaan yang hakiki. Siwak, dan ini bukan perkara yang kecil. Ya, membersihkan mulut dengan siwak. Ternyata Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fam marbatun lirabb. Siwak itu adalah ya, matharatun lil fam, menjadi sebab bersihnya apa? Mulut. Marbatun lirabb, dan menjadi sebab keridhaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mendapatkan manfaat bersihnya mulut. Di dunia dan akhirat mendapatkan manfaat, yaitu apa? Ridhonya Allah. Dan ini kebahagiaan dunia dan kebahagiaan apa? Akhirat. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam ketika masuk ke rumah, kata Aisyah, kana yabda'u bisiwak. Beliau mengawali dengan siwak, membersihkan mulutnya, sehingga bersih mulut beliau, harum mulut beliau. Berjumpa dengan istrinya dalam keadaan apa? Harum. Menjadi sebab kebahagiaan beliau dan juga keluarganya. Sekali lagi, ilmu Alkitab wa Sunnah sebab apa namanya? Kebahagiaan. Dan di antara amalan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam kehidupan dunia ini adalah as-siwak. Bersiwak. Ketika Nabi di pangkuan Aisyah, di saat-saat menjelang wafatnya, datang sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, saudara laki-lakinya, sambil membawa siwak. Kemudian Nabi memandang siwak itu dan sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena beratnya sakit beliau. Dan Aisyah faham dari tatapan mata Rasul alaihi salatu wasalam. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, as-siwak, turidu siwak, engkau ingin siwak ya Rasulullah? Kata Nabi menganggukkan, iya. Maka diambillah siwak dari Abdurrahman, kemudian dibersihkan, dilumatkan dengan mulut Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian disiwakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sungguh di akhir hayat Nabi ya, bercampurlah antara air liur Nabi alaihi salatu wasalam dengan air liur apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan fadl, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bersiwak ya, kemudian beliau mengucapkan ila rafiqil a'la. Itu kalimat yang terakhir yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tayyib. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Dengan contoh ini, ya, kita cukupkan muhadharah kita kali ini. Ya. Bahwasanya ilmu syar'i, ya, sebab seorang mendapatkan kebahagiaan yang apa? Hakiki. Dan yang dimaksud dengan ilmu sekali lagi adalah semua yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, Alkitab was sunnah. Dan sekecil apapun yang datang dari Nabi, dan tidak ada yang apa? Kecil. Semuanya adalah sebab seorang mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Contohnya adalah siwak tadi. Siwak mungkin banyak di antara kaum muslimin yang melupakan, termasuk kita ini namanya. Mengerti tapi kadang lupa, ya, dan belum bisa melakukan secara istiqamah, ya, yang sesungguhnya itu menjadi sebab kebahagiaan yang hakiki. Mardhatun lirabb, menjadi sebab ridhonya siapa? Allah. Matharatun lilfam, membersihkan mulut, mensucikan mulut. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk di antara akhir amalan beliau di dunia ini adalah as-siwak, yang menunjukkan betapa besarnya amalan ini atau betapa pentingnya amalan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.